sekali denaila dilukui lahambi banna harago diri denaila makan hati. Setiap malam mandi tangi sami yang kato patang kara bajawe kato balawana kusibana di puntara abimani sampah dibuang baru bahana sayang kadena sama ni janji nan dulu adia barika kadiri dena. apa? Jangan ketawa. Hah? Akan lemah. Jaksi.